Bagaimana dengan orang yang tidak mampu berpuasa, yang mengharuskan untuk membayar fidyah, dan dia pun tidak punya kemampuan untuk membayar fidyah? Apa yang harus dilakukan dengan orang yang seperti ini? Ya, maka orang yang seperti ini apabila dia tidak mampu membayar fidyah, ya, maka tidak ada kewajiban bagi dia. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kewajiban dan tidak membebankan pada seorang kecuali yang dia mampu untuk melakukannya. Sehingga kalau dia tidak mampu, maka tidak ada kewajiban bagi dia. Namun suatu saat nanti ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki, ya, kita enggak tahu, mungkin suatu saat dia menjadi kaya. Sehingga dalam hal ini jumhur dari kalangan para ulama mengatakan tetap kewajiban fidyah itu tidaklah gugur, ya. Apabila di saat itu dia tidak mampu, maka suatu saat nanti ketika Allah memberikan kemampuan, maka di saat itu dia harus membayar fidyah. Demikian pula keadaannya orang yang bersetubuh, ya. Mungkin pada saat itu dia tidak mampu memberi makan pada 60 orang miskin disebabkan karena miskinnya, akan tetapi suatu saat nanti ketika Allah memberikan kekayaan, maka jumhur mengatakan dia harus membayar kafarah tersebut pada saat dia telah punya kemampuan.